Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi bayani qawlillahi 'azza wa jal: Walladzina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dhulumat من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Kurang lebih artinya, dan orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami adalah orang-orang yang tuli, bisu, berada di dalam kegelapan-kegelapan. Perumpamaan yang sangat amat buruk. Nah, mereka bagaikan orang yang tuli, bisu, ditambah lagi berada di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Zulumat. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kejelekan, niscaya Allah akan sesatkan dia. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah jadikan dia berada di atas jalan yang lurus. Diam. Hada bayanun lihalil mukadzibina bi ayatillah al mukadzibina lirusulih. Ini merupakan penjelasan daripada ayat yang ke-39 dari surat Al-An'am ini. Di dalamnya terdapat penjelasan terhadap keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan rasul-rasulnya. Annahum qad saddu ala anfusihim babal huda. Bahwasanya mereka kembali kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan rasul-rasulnya. Bahwasanya mereka sungguh telah menutup pada diri-diri mereka pintu petunjuk. Pintu petunjuk telah mereka tutup dari dirinya. Wa fatahu babar roda. Dan mereka membuka pintu kehinaan, kerendahan. Padahal tingginya kedudukan seseorang adalah dengan dia berada di atas al-huda, petunjuk Allah dan Rasulnya. Akan tapi keadaan mereka justru pintu petunjuk mereka tutup dan mereka buka lebar-lebar pintu kehinaan. Wa annahum summun ay min sama'il haqq. Bahwasanya mereka adalah orang yang tuli dari mendengarkan kebenaran. Tutup telinga, enggak mau mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telinganya berat, enggak mau pogah mendengarkan al-haq. Tapi kalau mendengarkan kebatilan, begitu antusias mendengarannya, dan kadang seperti ini banyak, illa man rahimahullah. Kalau mendengarkan musik, begitu semangat mendengarkan bacaan Al-Quran, panas telinganya, gak betah. Mendengarkan kajian, berat. Mendengarkan hal-hal yang bermaksiat, begitu senang. Nas'alullah assalamatu wal'afiyah. Mendengarkan obrolan-obrolan, pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada faedah padanya, berjam-jam betah, tahan. Tapi mendengarkan majlis ilmu yang dibacakan padanya qala Allah wa qala Rasul, terasa berat. Demikian pula bukmun bisu ani nutqi bih, dari berbicara dengan kebenaran. Berat mulutnya, terkunci mulutnya. Berbicara tentang kebenaran terasa berat, bagaikan orang bisu, terkunci mulutnya. Tapi kalau berbicara kebatilan, begitu ringan. Fala yantiquna illa bil batil, maka mereka tidaklah berbicara kecuali dengan kebatilan. Untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, berat. Untuk membaca bacaan, membaca Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah, kalamullah, berat. Tapi ketika berbicara yang lain, begitu ringan. Dan cepat hafal. Betapa banyak orang-orang yang terjatuh ke dalamnya, baik yang mereka di dunia musik atau yang lainnya. Muncul lagu, begitu cepat hafal. Muncul lagu baru, begitu cepat hafal. Tapi untuk menghafal Al-Quran, berat sekali. Lupa-lupa terus. Allahumma musta'an. Atau zikir-zikir yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, dengan berbagai macam ragam bentuknya. Masing-masing torekot memiliki zikir tata cara tersendiri. Wa inna akhiral hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Fala yantiquna illa bil batil. Fi dhulumat, mereka berada di dalam kegelapan-kegelapan. Munghamisuna fi dhulumatil jahli, mereka terjebur atau apa bahasanya, menjebur. Nah, di dalam kegelapan-kegelapan kebodohan mencelup jebur. Nah, di dalam kegelapan-kegelapan kebodohan wal kufri dan kekufuran, wa zulmi dan kezaliman, wal inat wal ma'asi dan penentangan-penentangan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa hadha min idlalillahi iyyahum, dan inilah di antara bentuk Allah sesatkan mereka berada di dalam kegelapan kebodohan karena panca indera yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya, yang dengan sebab panca indera tersebut dia akan menghasilkan ilmu, sudah enggak dia fungsikan. Pendengarannya, matanya, hatinya, sudah enggak mau menggunakan untuk mempelajari ilmu. Akhirnya terus berada di dalam kebodohan. Demikian pula di dalam kekufuran, kezaliman, penentangan dan kemaksiatan dan seterusnya. Ketika seseorang berada di dalam perkara yang seperti ini, harus dipahami itulah bentuk idlalillah iyyah. Bentuk Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan dia. Maka dari itu kita berusaha untuk keluar dari az-zulumat menuju nur. Keluar dari gelapnya kebodohan menuju nurul ilm. Keluar dari kekufuran menuju iman. Keluar dari kezaliman menuju keadilan. Keluar dari sikap menentangan menuju ketundukan. Dan keluar dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَشَئِ اللَّهُ وَفَمَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُطْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dia berada di atas jalan yang lurus. Dan keadaan orang-orang kafir yang mereka berada di dalam kegelapan-kegelapan perumpamaan ini juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nur ayat ke-40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Au kadhulumatin fi bahri lujiyi yakshahu mawjum min fawqihi sahab, thulumatun ba'duha faqa ba'd, إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَادْ lam yakat yarauha wa man lam yaj'alillahu nuran famalahu min nur. Kadhulumatin fi bahri luji ay ba'idin qa'ruh tawilin madah. Jadi perumpamaan mereka itu bagaikan orang yang berada di dalam kegelapan-kegelapan yang berada di laut yang sangat dalam, sangat jauh dalam dasarnya, dasar laut tersebut sangat jauh jaraknya. Di dasar laut kayak apa gelapnya? Di dasar laut mereka sudah mengalami kegelapan, ditambah lagi yakshahu maujum min fawqihi sahab, diliputi dengan ombak yang berlapis-lapis. Kita tahu bagaimana keadaan ombak, datang, pecah, datang lagi, dan seterusnya. Ditambah lagi min fawqihi sahab, sudah di dasar laut begitu gelap, ditambah lagi dengan ombak yang berlapis-lapis, ditambah lagi dengan awan yang berada di lautan tadi, awan yang gelap gulita. Zulumatum ba'tuha fawqa ba'd. Sehingga mereka berada di dalam kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis keadaannya. Zulmatul bahri luji. Pertama, gelapnya laut yang sangat dalam. Berada di dasar laut yang sangat dalam itu sudah suatu kegelapan. Thumma faqahu zulmatul amwaj al-mutarakimah. Di atasnya lagi gelapnya ombak yang tersusun, terlapis-lapis. Thumma fawqu dhalik zulmatus sahab. Di atasnya lagi gelapnya awan yang gelap gulita. Kemudian di atas lagi adalah zulmatul lail, gelapnya malam, sehingga mereka betul-betul berada di dalam kegelapan yang berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Sehingga kegelapan yang mereka alami betul-betul kegelapan yang sangat amat gelap. Ini ikhwana fidin habidakumullah, keadaan orang-orang kafir dan yang mengikuti jejak mereka mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan rasul-rasulnya. Keadaan yang sangat amat mengerikan, keadaan yang sangat membinasakan. Maka dari itu, agar kita keluar dari kegelapan-kegelapan tersebut, berusahalah kita semua untuk menghiasi diri ini dengan nurul ilm, nurul iman, nurul ta'ah, cahaya ilmu, cahaya keimanan, dan cahaya ketaatan. فَمَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجْعَلْ وَمَنْ يَشَئِ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّهُ الْمُنْفَرِدُ بِالْهِدَايَةِ وَالْإِطْلَالِ بِحَسَبِ مَقْتَضَاهُ فَضْلُهُ وَحِكْمَتُهُ. Maka barang siapa yang Allah kehendaki akan Allah sesatkan dia, dan barang siapa yang Allah kehendaki Allah akan jadikan dia berada di atas jalan yang lurus, dikarenakan Allah Al-Munfarid, Maha Esa, Maha Tunggal, di dalam memberikan hidayah maupun menyesatkan. Sesuai dengan tuntutan keutamaan dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah maupun menyesatkan seorang hamba sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaan darinya. Allah ketika mengazab seorang hamba adlan minhu, sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah laisa bidzallamin lil abid, bukanlah zat yang mendzalimi hamba-hambanya. Bahkan Allah haramkan kezaliman pada dirinya, dan Allah pun haramkan kezaliman kepada sesama hamba. Inni haramtu zulma al nafsi fala tadzalamu. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, baik surga maupun kenikmatan yang lainnya, ini juga fadlam minhu, sebagai bentuk utamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah disucikan dari sifat kezaliman dan dari seluruh sifat-sifat kekurangan, an-naqs wal-aib. Sehingga ketika seseorang disesatkan, jangan mencela kecuali celalah diri sendiri. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Tatkala mereka memiliki kecenderungan untuk menyimpang, Allah pun akhirnya simpangkan. Nah, terkadang seseorang melakukan pembelaan-pembelaan, nutup-nutupi diri dalam keadaan kecenderungan kepada kesesatan. Wajar kalau Allah sesatkan. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala al-munfarid bil hidayah wal idlal. Dikasih tanda ikhwan, bi hasab maqtadahu fadluhu wa hikmatuh. Sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dan tuntutan keutamaan Allah dan hikmahnya. Maka ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah. Itu semata-mata nikmat dari Allah, bukan dari diri sendiri. Dan ketika seseorang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencela kecuali celalah diri sendiri. Nam, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil, Allah Maha Tahu, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ai Allah a'lam man yastahiqul hidayah. Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang berhak untuk disesatkan. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus diberikan hidayah dan diberikan keistiqomahan di atasnya dan berlindung dari kesesatan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.